Tak mungkin secepat itu kau lupa air mata sedihmu kala itu, mengungkapkan semua kekurangannya, semua dariku yang tak dia punya. Daya pikat yang memang engkau punya, sungguh-sungguh ingin aku lindungi. Dan setelah luka-lukamu reda, kau lupa aku juga punya rasa. Lalu kau pergi kembali dengannya. Aku pernah menyentuhmu, apa kau malu? Di bawah basah langit abu-abu, kau di mana? Di lengannya malam menuju minggu, kau di mana? Kadang dering masih ada namamu, beberapa pesan singkat untukku. Entah apa maksudmu yang ku tahu, sayangimu aku telah keliru. Ayo tulis di buku harianmu, kelak jelaskan bila engkau punya waktu. Di bawah basah langit abu-abu, kau di mana? Di lengannya malam menuju minggu, kau di mana? Bertemukah kau dengan sang buas? Benar senangkah rasa hatimu? Bertemukah kau dengan sang buas? Benar senangkah rasa hatimu? Di